Sekarang orang kapal gulanya orang Lukernain itu kembali meninggal, kamu tahu? Oh, belum, Ustaz. Ini Anan itu, si Anan, Anan, Bang Anan, Bang Anan. Iya, Bang Anan. Ah, meninggal hari Selasa yang lalu. Innalillah. Sudah, selama 3 tahun meninggal. Aplikasi itu. Iya, ini Ustaz. Iya. Afan, mungkin Anda akan bertanya kepada Antum mengenai fatwa SDIT yang berkembang ini, kan Antum pegang fatwa dari Syaubet katanya. Yang Anda dapat dari Abu Muhammad, itu yang waktu Antum ke Saudi yang menemui Syekh Ubaid bersama Ustaz Wildan insyaallah taala yang akhirnya ketemu Syekh Usama Al-Utaibiyah. Iya, itu sama bareng aja ya, bareng itu. Iya, iya. Nah, terus kemudian karena ada data-data yang kurang sehingga kan Syekh Ubaid belum memberikan kejelasan mengenai pendidikan itu ya, Ustaz ya? Ya belum, belum. Waktu itu kita bertanya, ada cahaya itu, rame kita. Yang bawa kita ke rumahnya itu sama apa ya, Profedi. Jadi kita menjelaskan solusi yang kita minta waktu itu. Pada Syekh sebelum ada fatwa daripada beliau. Jadi ini majelis di rumah beliau. Majelis yang satu biasa lah. Iya, nah. Kita jelaskan perkara-perkara mudarat-mudarat yang ada kalau kita masuk ke sistem pemerintah. Ya, nah. Kemudian kita juga, di kalau pemerintah juga tidak dipaksakan memakai kurikulum mereka, kita boleh membuat kurikulum. Cuma kalau kita membuat kurikulum, kita pengen apa mau ada lainnya juga sebenarnya. Sementara kita menunggu sampai sekarang belum keluar. Nah, sekarang sih syahadah kita ini akan bisa diakui dengan syarat kita mengikuti ujian persamaan. Ya, nah. Paket A, paket B, paket C, paket A, C, S, D, dan yang itu semuanya. Ya, nah. Nah, kalau kita masuk ke sistem pemerintah, ya sih, kita akan ikut sekolah lebih kurang 12 tahun. Tapi kalau nah, berusaha dari SD, sampai SMA, kan 2 tahun. Nah, kalau kita mengikuti paket C, itu kita hanya bisa ujian 3 hari. 3 hari ujian kita, kemungkinan kita ya, ujiannya pilot. Tapi insya Allah ta'ala, kita hanya 3 hari dan mengikuti mata pelajaran yang tidak banyak untuk dirinya. Iya. Itu juga tak masalah. Nah, artinya tidak perlu banyak-banyak mudarat. Nah, maka saya mengasih solusi pada masa itu. Ambil akhaf mudarain. Itu kata saya. Ambil akhaf mudarain. Maka kita, disarankan oleh saya, kalau tidak mampu ikut paket C, saya ikut paket C. Tak masalah itu kata saya. Nah, ini fatwa yang kita tentang pertama, bilang itu. Setelah itu, kita minta kepada Cahyo, kita tinggalkan dokumen-dokumen yang ada. Tetapi itu lengkap juga. Kita bilang kepada Cahyo, ini dokumen belum lengkap. Ketika kita berangkat umroh sekali lagi, insya Allah ta'ala kita buat dokumen lebih lengkap pada ini. Rupanya Cahyo waktu itu, ditanyakan kepada Syekh dengan dokumen yang ada, keluarlah fatwa Syekh yang membolehkan SDIT dalam bentuk kalau itu terpaksa. Alasan terpaksa. Iya, nak. Bukan terpaksa, karena alasan mengatakan jangan. Lagi alasan jangan. Ada dasarnya semua poin waktu itu saya berikan penjelasan. Dan itu fatwa itu keluar berdasarkan dan cahyo kemudian dikirim kepada orang Grenjeng, kepada Lukernain dan anak mendapat setelah terjadi keributan baru dapatnya. Jadi di satu sisi sebenarnya antum tidak memegang fatwa aslinya itu, Ustaz ya? Tidak ada fatwa asli. Itu asli dipegang oleh Cahyo dikirim kepada orang Grenjeng dan orang Lukernain setelah terjadi clash dengan Sudirgo itu baru dikirim pada anak. Oh iya. Ya itu yang diceritakan Abu Muhammad. Nah yang sekarang yang berkembang itu antum bilang menyembunyikan fatwa itu. Iya, betul. Ana dahulu waktu itu ketika dapat fatwa itu, setelah Ana minta kepada Cahyo, itu kan itu ibu kan. Iya. Itu ibu kan, minta fatwa tersebut. Ana telepon Wildan. telepon Wil dan Wil, ini ada fatwa dari Pak Sombet begini-begini, gimana Wil? Waduh mal, kita kan kemarin sudah janji dan cahyo, kita nunggu dulu dengan dokumen-dokumen lengkap, baru kita akan bertanya dengan saya kembali. Ini kan berarti namanya memurukkan kita nih mal, katanya. Iya, yang kita tahu sudah pak, nanti ketika kita pergi mau lagi dong kita pergi ke Malaysia dengan dokumen lengkap. Rupanya itu fatwa sudah menjalar kemana-mana. Itu sebenarnya kronologinya. Anak akui, anak menyimpan waktu itu dengan tujuan itu tadi. Setelah musyawarah dengan tukar lain, dengan siapa dalam seindan, bukan tujuan menutup fatwa itu anak tidak apa-apa, anak tidak memberikan kepada mereka ternyata dengan tujuan bahwa ini adalah begini, enggak. Ya, karena kan antum menyimpan itu dalam keadaan memang file apa yang bukti-bukti yang dibutuhkan itu belum komplit karena ada kesepakatan ya, Saudara. Belum komplit. Iya. Iya, karena ada kesepakatan dilengkapi dulu baru ketemu dengan Mas Syekh. Tanya pare-pare yang baru kita cerita pada saya kembali. Ya, paham itu anak. Ya, itu anak paham. Kalau dalam masa apa, fatwa sudah menyebar ke mana-mana, ya akhirnya dia membelakang orang-orang Zubair. Sebagainya, berkipat. Ya, anak kuliah, anak-anak bilang pada mereka, kalian jalan dengan fatwa Zubair dan begini, kodong, silakan, anak juga akan maksa kalian, tetapi juga kalian bisa maksa anak, begini. Dan tidak ada, tidak kewajiban itu, jadi fatwa ulama itu, maksudnya itu, tidak ada itu. Tapi yang Fatwa saya nak hormat, anak respect dengan saya, anak saya sekolah ke sana. Tetapi dalam perkara seperti ini, anak setuju dengan beliau. Dan banyak ulama fatwa kan tidak boleh. Iya, betul. Kan kemarin saya menanggapkan baru, kapan baru kemarin itu, di depan dukar lain, saya mengatakan tidak boleh. Iya, betul. Di depan dukar lain, di depan sekolah, ada rekaman anak itu saya menyentap. Iya, enggak, yang... Yang anak dapetin ini kan, yang anak dapetin dari Abu Muhammad ini, karena belum, karena perjanjian yang untuk melengkapi file-file itulah, baru antum bertemu lagi menghadap ke Syekh, kan seharusnya kan seperti itu. Ya, artinya, fatwa yang antum pegang ini adalah fatwa yang dari Cahyo, bukan antum yang mendapatkan dari Syekh. Bukan anak langsung dari Syekh. Ya, itu. Ya itu yang anak butuhkan untuk tabayun ya Ustaz, karena selama ini berkembang antum yang menyembunyikan fatwa, padahal kita tahu, kita paham bahwa Cahyo yang menyembunyikan fatwa sebenarnya. Cahyo menyembunyikan fatwa itu kepada mereka dulu, bukan pada anak beliau saja. Ya, padahal pada saat itu kan antara antum, Ustaz Dildan dan Cahyo yang harusnya harusnya tahu duluan kan begitu. Iya betul. Nah, itu yang harus kita terjadi. Ya, sekarang kita lihat renjang sudah. Hancur-hancur. Ya. Ya, memang masalah SDIT kan masih menjadikan muskilah kan begitu. Muskilah itu muskilah. Iya. Kita pernah muskilah. Tidak ada yang harus muskilah. Di Sulawesi, terjadi perpecahan antara mereka. Itu juga itu. Tentu deh. Nukman Jamal jalan dengan sedikitnya, sepertinya. Yang lain enggak. Ya, itu iya. Betul. Ya. Itu yang anak pahami. Sebenarnya parah, sebenarnya. Buat susah. Ya, tahu mereka, ya, bagaimana caranya untuk memaham pada mereka. Mereka ada pegangan. Demikian juga